darat, yakin akan kebesarannya. Dialah Allah yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ucapkan dua kali syahadat, asyhadu Allah. Lima.